Dori Doria, Dori Doria, Dori Doria. Marita ma, che dora pili, Dori Doria ne. Lima busu, tanggal punya, paparisa e. Orang-orang bilang, durian sudah mudah kumpul. Kalau tidak kumpul, kentorang story saja. Dori dorian, dori dorian, dori dorian. Mari teman, teman ale, rasa-rasa e. Dori dorian, itu soal, soal biasa e. Ale de kakak, kasih tahu satu kali e. Kalau ale bisa, makan dorian sampai dua e. Dori dorian, dori dorian, dori dorian. Mari saudara, kalau habis makan durian jangan pulang dulu, mari kantong ramai-ramai. Satu-satu pegang, lenso lalu menari lombose. Habis menari, pukul tiba, mari pulang Dori dorian, dori dorian, dori dorian. Dori Dorian, Dori Dorian.